kau tetap Indonesia. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesia. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan dagu darimu.